Ustaz. Boleh hadirin yang berbahagia untuk memberi semangat sebelum kajian kita hari ini, serentak kita yang ada di Masjid Jami Al-Azhar Jakarta Permai, untuk kemuliaan dan kejayaan Islam, ulama dan umat yang ada di seluruh dunia, kita takbir bersama. Takbir! Takbir! Takbir! Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya udah sarapan pagi, tetapi masih separuh hati jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Senang rasanya bisa berada di Masjid Al-Azhar ini lagi, berjumpa dengan mayoritas saudara-saudara muslim dan muslimah yang saleh dan salihah di sekitar Bekasi Barat ya. Ngomong-ngomong, siapa nanti anunya, gubernurnya? Belum tahu ya? Sama dong kalau kayak gitu. Presidennya siapa presidennya? Belum tahu juga ya? Ini cuma menghidupkan suasana aja. Nggak ada urusannya sama kampanye. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim huwal malikul quddusus salamul mu'minul azizul jabbarul mutak huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir Allahi amma yushrikun Hul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard Wahuwal azizul hakim Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Subhanaka La ilma lana Illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Rabbi zidni ilma. Kalau ada ilmu yang paling tinggi, kalau ada ilmu yang paling wajib Ain secara individu wajib mempelajarinya, kalau ada ilmu yang membuat seorang hamba tinggi dan mulia derajatnya, maka ilmu yang pertama kali harus dia pelajari adalah ilmu mengenalnya, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat asma-Nya, lewat nama-namanya yang al-husna, yang sangat indah, karena dari namanya kita akan mengenal sifat-sifatnya, dan dari sifat-sifatnya kita juga nanti akan mengenal dan memahami perbuatan-perbuatannya, sehingga kemudian kita menjadi hamba yang beriman sepenuhnya kembali kepadanya, dan mudah-mudahan dipilih menjadi hambanya sekaligus hamba pilihannya. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk itu, hari ini kita mempelajari Al-Asma Al-Husna. Kita sedang mempelajari sebuah ilmu yang paling wajib, yang paling tinggi. Kok paling wajib, paling tinggi? Gimana maksudnya ini Ustadz? Kalau kita enggak kenal nama benda-benda di sekeliling kita nggak terlalu berdosa. Apalagi nggak kenal nama selebritis, nggak apa-apa, nggak ada urusannya. Tetapi kalau nggak kenal nama Allah, bagaimana mungkin kamu bisa berdoa tanpa menyebut namanya? Kepada siapa kamu meminta kalau kamu tidak tahu namanya? Karena setiap doa pasti harus menyebut namanya, minimal Allahum atau Rabbana. Kalau kita tidak mengenal namanya, lalu siapa yang sering kita sebut di dalam hati kita? Pasti akan ada nama-nama yang disenangi oleh hawa nafsu. Dan kalau itu yang terjadi, maka tidaklah kita menjadi orang yang banyak berzikir kepada Allah dengan menyebut namanya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Kalau kita tidak mengenal namanya, maka kita tidak mengenal sifatnya. Kalau kita tidak mengenal sifatnya, apa bahayanya? Bahayanya kita tidak mungkin berinteraksi dengan benar kepada Allah. Contohnya, saya malu berdoa terus sama Allah, perbuatan saya masih banyak maksiatnya. Loh, ini mah malu yang salah. Karena Allah marah dan menganggap kita sombong kalau kita tidak banyak meminta kepadanya. Ya, tapi kan saya masih banyak maksiat. Untuk bisa berhenti maksiat, enggak bisa dengan ikhtiar sendiri. Saudara, untuk bisa berhenti bermaksiat, kita harus minta sama Allah agar mampu menghentikan maksiat ini. Kalau hari ini kita bisa berbuat taat, itu karena Allah yang memampukan kita. Bukan semata-mata karena usaha kita. Bukan semata-mata karena ikhtiar kita. Saya udah berzikir Ustaz, tapi ya gak usah banyak-banyak lah, yang penting banyak bekerja. Munafik namanya. Orang munafik itu la yadhkuruna Allaha illa qalilan. Orang munafik itu berzikir, tapi berzikirnya sedikit. Kalau orang beriman, berzikirnya dzikran katsiran. Wasabbihuhu bukratan wa asilan. Yang membedakan mukmin dengan munafik adalah walaupun sama-sama berzikir, tapi si munafik ini berzikirnya sedikit. Kalau si mukmin berzikirnya banyak. Dan bagaimana mungkin kamu bisa berzikir banyak kalau kamu tidak banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan semua yang hadir di sini dimampukan untuk bisa sebanyak-banyaknya menyebut asma Allah. Dan khusus untuk hari ini, mudah-mudahan Allah fahamkan kepada kita asma-Nya Al-Muqit. Saya ingin mulai dari ayatnya dulu. Jelas enggak di depan? Yang di belakang jelas? Jelas? Kurang. Jelas ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. Kalau membaca Quran itu harus dengan pikirannya yang paling fokus. Harus dengan perasaannya yang paling memuliakan, mengagungkan. Dan posisi tubuhnya harus yang sikap sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu menghadap kiblat dengan pakaian yang terbaik. dan dengan duduk yang menghadap kiblat, tetapi tidak sembarangan posisi kakinya, apalagi meletakkan Quran di kaki. Memang Quran ini hanya mulia bagi orang yang di hatinya memuliakan Al-Quran. Kalau Anda mau tahu seberapa besar Al-Quran memuliakan Anda, saudara-saudaraku, lihat sikap kita terhadap Quran. Kalau mau tahu, di antara dua payung di dalam Masjid Nabawi, tempat laki-laki, sebagaimana waktu kuliah, saya juga sering, akhi, sempurnakan sikap sopanmu di hadapan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kamu sedang membaca Al-Quran. Sungguh, saya berterima kasih pada teguran orang baik itu, yang sangat memperhatikan adabnya dan menasehati saya agar kita beradab di hadapan Allah, agar kita beradab di hadapan Al-Quran dan bersama Al-Quran, bahkan berhadap di hadapan Rasulullah walaupun itu di makamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli. Man yashfa' syafa'atan hasanah. يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا Barang siapa yang memberikan syafaat atau pertolongan yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian pahala daripadanya. Kalau di setiap kita ini pernah mengajak orang berbuat baik, lalu orang itu berbuat baik karena ajakan kita, karena usaha kita, karena bantuan kita, karena pertolongan kita, karena doa-doa kita dalam kesendirian walaupun bukan di hadapannya, maka yakul lahu nasibun minha, kita pun akan mendapatkan pahala dari saudara-saudara yang berbuat baik karena kita itu. Mau jadi orang baik, mau jadi orang benar, mau tahu caranya siapa orang benar itu dan bagaimana jadi orang benar? Kata Buya Hamka, kalau hidup mau bagus, jadilah orang benar, mengerjakan yang benar, mengajak kepada yang benar, dan bersabar bersama yang benar. Bagaimana caranya? Satu, jadi orang. Dua, mengerjakan yang. Tiga, mengajak kepada yang. Keempat, bersabar bersama yang benar. Jadi orang benar itu bagaimana, Ustaz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Ditinjau dari sisi masa. Innal insan. Sesungguhnya mayoritas manusia fi khusrin. Pasti banyak yang mengalami kerugian, tapi kerugian besar, bukan kerugian kecil. Nah lo, Kalau dari sisi waktu kebanyakan manusia menurut Allah pasti merugi. Terus-terus siapa dong yang tidak merugi menjadi orang beruntung itu? Illa, kecuali ada sebagian kecil yang tidak merugi. Yang beruntung begini caranya. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada semua yang diperintahkan untuk mengimaninya. Itu yang disebut dengan orang benar itu. Orang benar adalah orang yang beriman, yang tidak akan merugi. Wa amilus salihat, yang beramal saleh. Ini yang disebut dengan mengerjakan yang benar itu, beramal saleh. Wa tawasaw bil haqq, dan saling berwasiat, berwasiat satu sama lain tentang kebenaran. Ini yang disebut dengan mengajak kepada yang benar. Wa tawasaw bis sabr. Cuma ngajak orang baik itu susah enggak? Ngajak orang berhenti berbuat jahat susah enggak? Lebih susah lagi. Karena kalau ngajak berbuat baik sedikit resikonya. Tapi kalau melarang orang berbuat mungkar, dikriminalisasi. Udah jelas-jelas Ustadz Bakhtiar datang ke sini mau ngajar Asmaul Husna, masih aja polsek minta pemberitahuan dari masjid. Gitu. Polsek mana kalau di sini nih? Hah? Polsek mana kalau di sekitar masjid namanya nih? Hah? Makasih ya. Pengen ngedatengin deh rasanya. Siapa sih yang nyuruh gitu? Tapi itu resiko nahi mungkar memang. Berani nahi mungkar? Benar. Dituduh makar loh. Hah? Berani? Yang benar. Kalau amar ma'ruf agak ringan, resikonya kecil. Ya, saudara-saudara, jagalah hati, perbanyaklah bersedekah, jangan lupa berzikir setiap hari. Beresiko enggak? Tapi jangan masukkan komunis ke Indonesia. Beresiko enggak? Jangan gadaikan Indonesia. Beresiko enggak? Padahal tadinya saya enggak mau ngomong begini. Gara-gara masjid diminta pemberitahuan karena Ustadz Bakhtiar yang masuk, ya akhirnya gue ngomong kayak begini. Tadinya enggak niat saya ngomong kayak begini. Terusin jangan nih. Apa perlu kita datang ke polsek bareng-bareng nanyain gitu? Ada sat intelnya di sini? Ada enggak? Satuan intelnya ada enggak di sini? Tolong maju beritahukan kepada saya. Saya khawatirnya jamaah datang ke polsek lagi setelah ini. Janganlah ya. Enggak usah. Enggak usah. Saudara-saudara, Allah itu muqit. Makanan pokok kita lahir dan batin Allah yang kasih, betul? Berani nahi mungkar? Pelan-pelan. Nah, sesuai kemampuan. Ya. Wa tawasaw bil haqq, mengajak kepada kebenaran. Wa tawasaw, bersabar bersama kebenaran apapun resikonya. seperti tadi saya katakan di Monas. Pesan saya bahkan kepada wahai seluruh pemimpin-pemimpin dunia Islam, jangan takut pada tekanan, karena tekanan mereka cuma tekanan makhluk Allah. Jangan takut pada sandera, tapi sandera mereka hanya sandera makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia Islam memang harus didukung pemimpinnya agar tidak ambigu soal Palestina. Orang-orang di Palestina sudah siap walau harus berpisah kepala dengan dadanya asalkan Baitul Maqdis tidak tergadaikan, dan mereka setia berada di sana. Kasihan bayinya ya, mohon maaf ibu ya. Ini lagi menyemangati orang Bekasi Barat, karena lama gak jumpa dengan orang Bekasi Barat ini. Pengajian saya masih sentimen sama Bekasi Barat ya, jarang kesini ya. Tapi kalau saya kesini terus nanti bisa diinterogasi satu nanti yang datang. Gak apa-apa? Gak percaya gue. Saudara-saudara, memang hidup ini akan enak kalau jadi orang benar, mengerjakan yang benar, mengajak kepada yang benar, dan bersabar bersama yang benar. Jadi orang benar tuh kayak gimana? Amanu. Mengerjakan yang benar tuh gimana? Wa amilus salihat. Mengajak kepada yang benar gimana? Wa tawasau bil haq. Bersabar kepada yang benar itu maksudnya gimana? Wa tawasau bisabar. Kita dapat kebaikannya setelah kita berani di Indonesia mempersatukan yang selama ini terpecah belah. Kami serukan bersama Majelis Ulama, wahai seluruh rakyat Indonesia, NGO-NGO pro-Palestina, elemen-elemen umat dan rakyat Indonesia yang merasa bertanggung jawab untuk menunaikan amanah Undang-Undang Dasar 45 bahwa penjajahan di muka bumi haruslah dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ayo berkumpul bersama-sama, bam, alhamdulillah. Dan itulah masirah milyuna, aksi unjuk rasa terbesar sepanjang masa di Indonesia dalam membela Palestina. Dan orang-orang Palestina bangkit semangat kembali, bahkan Erdogan semangat kembali dan menyebutkan Jakarta bersama kita. Cuma kalau nggak ada yang menyerukan itu kan susah bersatu ya, sendiri-sendiri terus kan. Siap bersatu? Bersatunya gampang, ngajak bersatunya itu yang beresiko. Ngajak bersatunya yang beresiko. Tapi alhamdulillah, bahkan Ismail Haniya, Presiden Palestina, mengucapkan terima kasih pada Jakarta. Dan dia berkata, kalianlah yang kami sandarkan untuk membantu kami setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kalian muslim terbesar penduduknya di dunia. Takbir. Siap bantu Palestina? Pakai apa? Bagus sekali. Yang pertama pakai doa. Yang kedua pakai. Pernah gak ceritanya Palestina dikuasai lewat diplomasi-diplomasi politik doang? Ada ceritanya. Dengan cara damai. Maaf Pak, keluar ya dari Israel karena kami mau tinggal di dalamnya. Pernah ada kayak begitu? Gak ada ceritanya, bro. Pakai apa ceritanya untuk berganti berkuasa di sana? Pakai apa? Pakai jihad. Jihad harta dulu, baru jihad nyawa. Ibu-ibu jihadnya pakai apa? Harta dulu. Bapak-bapak jihadnya pakai apa? Harta dulu. Ya, belum waktunya kita berangkatkan. Tunggu komandonya nanti bareng-bareng. Minimal orientasi lapangan dulu. Jalan-jalan dulu ke Masjidil Aqsa sana, lihat petanya, sholat dulu di sana, ya. Nah, setelah itu paham situasi. Nah, setelah itu baru kemudian silakan, terserah Anda. Siap bantu Palestina? Siap jihad harta? Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Itu urutannya. Berjihadlah dengan hartamu, baru dengan nyawamu. Allah ghayatuna. Terus? Allah ghayatuna, ar-rasul qudwatuna, al-Qur'an dusturuna, al-jihad sabiluna, al-mautu fi sabilillah, asma amanina. Allah adalah Rasulullah, Al-Quran pedoman hidup kami, jihad adalah jalan juang kami, mati di jalan Allah adalah. Betul nih, cita-cita kami tertinggi. Betul? Allah ghayatuna. Sama-sama. Ar-Rasul qudwatuna. Al-Quran dusturuna. Al-Jihad sabiluna. Al-mautu fi sabilillah, asma amanina. Allah adalah tujuan kami, Rasulullah teladan kami, Al-Quran pedoman hidup kami, jihad adalah jalan juang kami, mati di jalan Allah adalah cita-cita kami tertinggi. Itu cita-cita kami tertinggi, gitu ya. Baik. Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian pahala kebaikan darinya juga. Sebaliknya, wa may yashfa syafa'atan sayyi'ah yakul lahu kiflun minha. Dan barang siapa yang memberi syafaat yang buruk, mengajak kepada yang buruk, menolong kepada kemaksiatan, niscaya ia juga akan memikul bagian dosa daripadanya. Dapat juga tuh bagian keburukan dari usaha keburukannya itu. Nah, ujung ayat ini, wa kanallahu ala kulli syai'in muqita. Al-muqit adalah Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi muqitan, salah satu maknanya di sini diterjemahkan menjadi muqtadiran. Muqitan artinya apa? Muqtadiran, maha kuasa. Walaupun sebetulnya makna al-muqit selain muqtadiran adalah juga dari kata-kata qata yaqutu, masdarnya qutan atau aqata yuqitu. Maka muqitan ini adalah isim fa'il lil mausuf. Dia bentuk kata benda dari objek yang disifati diberikan makan. Jadi Allah itu al-muqit yang memberikan makanan yang mencukupi, yang memberikan energi bagi jasad manusia, juga bagi ruhnya dan kalbunya. Jadi makna kedua muqitan artinya yang maha memberi makanan yang mencukupkan si hamba dan memberikan tenaga atau energi baginya, baik makanan jasadnya dan makanan hatinya. Maknanya juga muqitan, dia yang menyiapkan makanannya dan dia pula yang memampukan manusia sehingga memasukkan semua nutrisi makanan itu ke sel-sel tubuh manusia yang manusia tidak ikut campur mengerjakannya. Misalnya satu-satunya susu hewan yang mengandung vitamin C adalah unta, susu unta. Tidak ada susu hewan lain yang mengandung vitamin C kecuali susu unta. Ini ajaib susu unta itu. Dan Allah bukan cuma menyiapkan vitamin C di susu unta dengan semua proses detail unta. Unta harus makan apa, unta harus minum apa, kenapa bibirnya dibikin sumbing, karena tanam-tanaman di padang pasir itu berduri. Jadi unta yang tidak punya tangan butuh bibir yang bisa berfungsi kayak sumpit jari manusia itu, supaya bisa memilih daun-daunan di antara duri-durian. Allah al-Muqit yang menyiapkan minuman istimewa bagi manusia dari susu unta. Kenapa si unta harus memilih makanan yang baik sehingga kencing unta tidak ada baunya, bahkan bisa diminum? Pernah? Belum. Setelah menjadi susu langsung bisa diminum dan kita tidak ikut campur memasukkan nutrisi susu, termasuk vitamin C-nya yang tidak ada di susu hewan lain, ke tubuh manusia sehingga manusia berenergi. Itulah Allah sebagai Al-Muqit. Allah sebagai apa? Al-Muqit. Yang menyiapkan makanannya sekaligus memasukkannya ke dalam sel-sel tubuh manusia dengan prosesnya yang rumit, bisa menjadi tenaga atau energi bagi manusia. Allah yang siapkan sinar UV, ultraviolet, sehingga orang-orang yang terkena sinar matahari di waktu pagi menjadi kuat tulangnya dan berenergi paginya, sehingga cukup bagi dia untuk mencari rezeki Allah yang sudah disiapkan, seperti burung yang keluar di pagi hari kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Allah al-Muqit. Kecuali yang suka tidur habis subuh, hilang rezekinya. Ada yang suka tidur habis subuh? Ada? Nah, itu banyak penyakitnya, hilang rezekinya. Subhanahu wa ta'ala yang menyiapkan oksigen secara cuma-cuma, secara gratis. Saya tidak tahu berapa volume oksigen sehingga kita bangun pagi tidak rebutan oksigen. Ada yang kalau bangun pagi satu keluarga rebutan oksigen kayak rebutan sarapan pagi. Ada? Allah Muqit yang memampukan kita bisa menghirup O2 itu, lalu dimanfaatkan setiap zat-zat kimia yang terkandung di dalam O2 itu diurai di dalam tubuh manusia sehingga manusia bisa berdetak jantungnya, sehingga manusia bisa bernafas dengan paru-parunya juga, sehingga manusia bisa menjalani hidup dan kemudian bisa menikmati hidup. Allah sebagai Al-Muqit. Kita kan cuma bisa menghirup, menghembus. Selebihnya ikut campur enggak? Tidak. Ketika janin di dalam perut ibu, ibu ikut ngasih makan enggak sama dia? Enggak kan? Ibu-ibu cuma memakan makanan untuk kepentingan bayinya, untuk kepentingan janinnya, setelah itu tidak tahu bagaimana proses selanjutnya anak-anak kita, bayi maksud saya, janin-janin di dalam rahim ibu-ibu ini bisa makan, bisa minum, bisa bernafas, bisa bergerak, bisa tumbuh, berkembang, dan kemudian summas sabila yassara, diberikan kemampuan kepada ibu, tenaga untuk bisa melahirkan janin, diberikan kehidupan kepada si janin sebelum keluar dari rahim ibunya dengan semua perangkat-perangkat energi agar bisa beradaptasi dengan suasana di mana saat dia dilahirkan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Makna lain Al-Muqit. Dia juga yang memberikan makanan kalbu manusia. Apa makanan kalbu manusia? Iman dan ilmu. Dari mana sumber iman dan ilmu? Dari dua. Dari asma-Nya dan dari ayat-ayat Al-Quran. Dari asma-Nya dia akan mendapatkan iman dan ilmu. Dari ayat-ayat Quran yang dimasukkan ke dalam kalbu, dia mendapatkan iman dan ilmu. Idza dzukirallahu wajilat quluhum. Jika disebut nama Allah, hidup, berenergi, sehat dan bergoncang kalbunya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan jika dibacakan ke telinganya ayat-ayat Allah seperti dikasih makan kalbunya itu, maka bertambahlah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Setelah kalbunya itu kemasukan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba terpompa motivasi, semangat imannya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia sampai tetes darah penghabisan, dan tidak akan jual tanah Bekasi kepada asing, aseng dan asing, karena ini diperjuangkan setiap jengkal tanahnya dengan darah dan nyawa para ulama dan pahlawan. Dari mana semangat itu datang? Dari asma Allah. Allahu Akbar. Dari mana kekuatan itu datang? Kenapa dia berani melakukan itu? Dia tidak takut mati padahal modalnya cuma bambu runcing. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Karena mereka sudah pasrahkan kepada sandaran yang paling kuat. Siapa dia? Allah. Dan perintahnya cuma satu. Fa idza azamta, kalau kamu cuma kalau kamu sudah tekad. Wa idza azamta, kalau kamu sudah full akan berangkat, majulah selebihnya wa ala rabbika. Fa idza azamta fatawakkal. Allah, selebihnya bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting enggak makanan kalbu itu? Penting enggak makanan hati itu? Apa makanan kalbu itu? Iman. Dan bagaimana caranya supaya kalbu kemasukan iman dan ilmu? Harus ngapain kita? Dari mana sumber iman dan ilmu itu? Ilmu takut kepada Allah, ilmu berharap kepada Allah, ilmu cinta dan bisa mencintai Allah, ilmu tawakal kepada Allah. Dari mana dapatnya? Al-Quran. Makanya asma Allah harus masuk ke kalbu, dan ayat-ayat Allah yang harus masuk ke dalam kalbu. Ini tahun politik. Ada yang tidak menghendaki Indonesia kuat. Ada yang menginginkan bangsa Indonesia pecah. Dan ada yang hendak menguasai Indonesia dengan cara menyogok, membuat gendut rekening-rekening mereka, dengan cara mengiming-imingkan kekuasaan bagi mereka, supaya lewat komprador asing, supaya lewat lidah dia, lewat kekuasaan dia, asing dan asing bisa menguasai negeri ini. Betul? Tetapi rakyat insya Allah senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kalau senantiasa menyebut namanya dan membaca ayat-ayatnya. Susah lah Ustadz, gak mungkin kita bisa ngelawan dia. Kenapa? Uangnya gak berseri. Palsu dong. Susah lah Ustadz, gak mungkin kita bisa ngalahkan dia. Didukung koalisi partai-partai besar. Ah, itu berhala. Buktinya Ustadz surveinya tinggi. Ah, survei bisa dibuat-buat. Saudara-saudara, mana mungkin Indonesia ini bisa berubah ke depan kalau cara memilih pemimpin masih terhalang dengan tiga berhala pemikiran. Berhala survei padahal bisa dikarang, betul? Survei bisa direkayasa enggak? Makanya pada dekat sama yang punya TV. Betul enggak? Saya mau jadi gubernur di Jawa Barat, kenapa? Karena partainya punya TV, betul nggak? Ini nggak tahu di mana kejadiannya, di luar. Saya mau jadi gubernur di Jawa Barat karena partainya punya Jaksa Agung, gitu ya. Ini semua berhala-berhala. Kalau pemimpin begini cara berpikirnya, ideologinya, harapnya tidak bergantung kepada Allah, tawakalnya tidak bersandar kepada Allah, takutnya bukan kepada Allah, maka rumusan yang terjadi pada diri manusia adalah jika dia sudah tidak takut kepada Allah, maka dia akan takut kepada segala sesuatu. Tapi kalau orang itu takutnya hanya kepada Allah, maka segala sesuatu akan takut kepadanya. Takbir. Ya, kita memang banyak dosa. Istighfar. Setelah itu bangkit lagi. Ada lagi berhala yang kedua di Indonesia ini. Berhala uang. Bisa gak jadi pemimpin di Indonesia kalau gak punya uang banyak? Ya wajar lah, Jawa Barat ini luas sekali. Ada 75 ribu TPS. 100 ribu aja per TPS kali 75 ribu, sudah berapa? 100? Lihat-lihat 100 ribu, nolnya berapa? K kali 75.000 sama dengan 7,5 miliar. Ya, nggak mungkin lah 100.000. Uang 1 juta hari ini sedikit. Modalnya untuk jadi gubernur Jawa Barat minimal 150 miliar. Kalau calon pemimpin tidak kuat keyakinannya kepada Allah dan masyarakatnya juga masih berpegang kepada prinsip-prinsip seperti itu dalam memilih pemimpin, selamanya Indonesia tidak pernah bisa menjadi negara yang besar. Kita doakan satu hari presiden bilang begini, kami Indonesia siap juga mengirimkan kedutaan besar kami ke Yerusalem Timur. Itu baru keren. Berani gak kira-kira ya? Makanya anak muda harus siap jadi presiden. Berani jadi presiden? Berani? Gak berani, Stad. Kenapa? Gak punya partai. Terus? Gak punya duit. Terus? Belum disurvei. Nggak akan lahir pemimpin hebat di negeri ini. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Jakarta berubah. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau umatnya sudah bersatu, kalau bangsa Indonesia sudah bersatu, dan insya Allah pemimpin-pemimpinnya pun akan mengikuti mayoritas rakyatnya. Ini negara demokrasi. Umat Islam itu terbesar di Indonesia ini. Yang namanya demokrasi itu ngikutin yang banyak. Benar? Makanya umat Islam harus bangkit, harus bergerak, harus bersuara, dan harus bersatu. Siap? Kembali ke Al-Muqit. Cuma untuk bisa menjadi seperti itu harus dikasih makanan dulu hatinya umat Islam. Betul enggak? Apa Ustaz makanannya hati saya nih Ustaz? Supaya saya bisa melawan berhala-berhala itu. Mau? Mau tahu makanannya? Kalau enggak mau ya sudah enggak apa-apa. Mau enggak? Ini saya kasih makanannya dari Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan itu dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau tadabur saya begini, deklarasikanlah di dalam hatimu, wahai para pemuda yang siap jadi pemimpin, takbir. Deklarasikanlah di dalam hatimu, wahai umat Islam yang ingin memilih pemimpin yang siap bela Islam, yang ingin memilih pemimpin siap bela Quran, yang ingin memilih pemimpin siap menjadikan Indonesia sebagai lokomotif kebangkitan peradaban Islam di dunia. Yakinkan di dalam hatimu, ini makanan hatimu, Allah yang kasih makanan di dalam hatimu. Buka mulut hatimu, ya siapkan lebar-lebar lambung kalbumu, ini makananmu. Kalau kamu ingin berenergi, katakan ya muqid, ya muqid, ya muqid, ya muqid, ya muqid. Berikanlah makanan untuk kalbuku. Jadikanlah makanan itu bagi kalbuku, sehingga aku menjadi orang yang tangguh karenamu. Ya muqitu, ya muqitu, ya muqit. Sudah sebut nama Allah, siapkan. Katakanlah, deklarasikan di dalam hatimu, hujamkan makanan. Surah Ali Imran ayat 26 dan 27. Jadikan itu kut, makanan bagi kalbumu yang akan menambah imanmu dan ilmumu untuk sebuah peradaban dan bangkitnya peradaban Islam di dunia dari Indonesia. Apa energinya? Katakan, Qulillahumma malikal mulk, wahai maharaja semua raja berikut semua kerajaan mereka, wahai yang maha kuasa yang menguasai semua penguasa berikut semua yang mereka kuasai, wahai yang maha memiliki, memiliki semua pemilik berikut semua yang mereka miliki. Itu statement pertama. Allah lah raja semua raja berikut semua kerajaan mereka di bawah kendali Allah. Allah lah penguasa berikut semua kekuasaan mereka di bawah kendali Allah. Allah lah maha pemilik semua pemilik berikut semua yang mereka miliki di bawah kendali Allah. Katakan itu di dalam hatimu. Yang kedua, ada proses. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Engkau beri kekuasaan kepada yang engkau kehendaki, karena mereka sudah berjalan di atas kehendakmu. Engkau juga bisa cabut paksa dari penguasa, meskipun dia serakah ingin berkuasa. Kau bisa cabut paksa kapanpun dari mereka yang engkau kehendaki, sebab mereka sudah berlawanan dengan kehendakmu. Dalam bahasa demokrasi, kehendak rakyat adalah kehendak Tuhan. Penguasa manapun di dunia demokrasi, kalau sudah berhadapan dan berhadapan dengan kehendak rakyat, hancur dia kekuasaannya itu. Wa tu'izzu man tasha wa tu'adil wa tudhillu bijul laila bin nahar. Wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Lihat semudah ini, seperti ini perumpamaannya mudahnya. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Kalau sudah waktunya malam, pun pengusaha berharap jangan malam dulu, karena belum malam. Sebentar, jangan dulu. Ini belum cair, bisa kacau bisnis hari ini. Belum masuk di rekening gue. Kalau memang sudah harus waktu malam, tidak ada yang bisa menghalau datangnya siang, betul? Semudah itu. Begitu juga sebaliknya, kalau sudah waktunya datangnya siang, maka siap-siap harus enter HP-mu, maka robeklah kegelap. Nyuruh Ustadz Abdul Somad nyanyi lagu Indonesia Raya di depan dia. Emang dia punya konstitusi apa? Emang sah kalau Ustadz udah nyanyi di depan congor dia? Emang dia punya konstitusi apa? Memangnya pula sudah baca Pancasila di depan congor dia sah gitu? Siapa elu? Kan gitu judulnya. Ini cuma gara-gara kalau kita berani memunculkan yang hak, langsung weng-weng-weng-weng-weng bum, ciut. Tapi kalau semua diam, udah tahu salah, takut, enggak berani menyatakan kebenaran, walau itu haram, saya mah profesional aja. Haram, goblok. Saya mah profesional aja. Udah tahu haram, saya mah profesional aja. Banyak yang pekerjaannya kayak begitu. Jauh di auditor, profesional, padahal itu tahu haram. Ya, jadi orang pajak dapat hadiah padahal tahu itu haram. Saya mah profesional aja. Ada nggak kayak begitu? Jujur. Jadi artis suruh berperan suami istri padahal bukan suami dan istrinya, ciuman. Saya mah ini profesional atau keblinger? Saya mah hakim, harus menghargai hak-hak asasi manusia LGBT itu. Ini orang kalau sudah kehilangan nilai-nilai agamanya, sudah tidak ada izzah Islam di dalam hatinya, karena tidak berani meneriakkan yang benar, akhirnya terbawa arus pemikiran sekuler dan liberalnya. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Tinggal nyalain lilin, maka gelap itu hilang. Cuma tinggal pencet saklar lampu, teng, semua jadi terang, modal telunjuk doang gitu. Kalau kita berani katakan kebenaran, insyaallah kebatilan akan tenggelam. Cuma masalahnya nih, ini dulu dikasih makan apa sih anak-anaknya ini sama mak-maknya pada? Dulu ini dikasih apa sih di sekolahannya, makanan hatinya nih apa sama anak-anak di kelas ini? Ya Allah, mungkin gak kenal Allah sebagai Al-Muqit ini. Orang tua itu ada yang bahagia sekali dipamerin anak-anaknya juara Olimpiade A, Olimpiade B, nilainya tinggi. Tapi sholatnya gak keruan, anaknya menjadi lelaki solehah, anaknya menjadi lelaki mujahidah. Gak ada resah-resahnya. Kalau nganterin anak kursus piano klasik, diantar bolak-balik, bayarnya mahal gak? Kalau anaknya gak bisa ngaji dan kemudian bayar TPA 100 ribu sebulan, mahal banget. Ini emak keblinger ini. Ada gak kayak gitu? Hah? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Sepohon kayu lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup, kalau tak sembahyang, walaupun sholat tapi tak jamaah, lelaki kawin namanya. Walaupun sholat tapi tak jamaah, lelaki kawin namanya. Banyak gak? Walaupun sekolah tapi tak tilawah, laki kawin namanya. Walaupun sekolah tapi malas tilawah, lelaki kawin namanya. Betul? Sepohon kayu lebat bunganya, walaupun sholat tapi tak jamaah, lelaki kawin namanya. Walaupun sekolah tapi tak tilawah, tapi ngomong-ngomong banyak yang punya suami soleha di sini, ada nggak? Walaupun sholat tapi tak jamaah, suami soleha namanya. LGBT dong ibu-ibu. Ya, dari sudut pandang Allah Al-Muqid yang maha memberikan makanan bagi kalbu manusia, maka pantangan bagi para ayah punya anak sekolah tapi malas tilawah karena dia akan menjadi lelaki LGBT. Pantangan bagi seorang ayah dan ibu punya anak nilai bagus di sekolah dan kampusnya tapi malas sholat jamaah, akan menjadi mahasiswa LGBT namanya. Betul? Inilah yang harus diperhatikan buat para orang tua. Ustaz, jadi gimana dong Ustaz nih? Suami saya masih LGBT Ustaz. Enggak usah diomongin di sini ya. Ustaz, jadi gimana nih, anak saya ini cowok masih LGBT, apa doa saya Ustaz? Ya Muqit. Bilang apa? Ya Muqit. Setelah itu baca doa ini. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Bagi orang tua yang punya anak malas sholat berjamaah, malas mendirikan sholat, tidak faham nilai-nilai sholat, mohon kepada Allah diberikan makanan buat kalbu anaknya kepada Ya Muqid. Katakan, Ya Allah, jadikanlah aku teladan sholat sebagai orang tua bagi anak-anakku, dan jadikanlah anak-anak cucuku anak-anak keturunan yang mendirikan sholat. Allahummarhamna bil Qur'an. Allahummarhamna bil Qur'an. Allahummarhamna bil Qur'an. Ketika berdoa seperti itu, katakan, Ya Allah, jadikanlah suamiku hambamu yang senantiasa membaca, mentadaburi, menghafal, dan mengamalkan Al-Qur'an apapun resikonya. Ya Allah, jadikanlah istriku, jadikanlah anak-anakku yang mendapatkan rahmat Al-Qur'an sehingga senantiasa menghabiskan waktu dan tenaganya bersama Al-Qur'an, karena itulah cara hidup yang paling realistis. Allahummarhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahman. Allahumma dzakkirna wa 'allimna. Agak tinggi di sini. Warzuqna tilawatahu. Waj'alhu lana hujjatan Rabbal alamin. Tanda-tanda keluarga ini sudah dapat rezeki besar dari Allah. Kalau keluarga ini bangun tidur, sudah ada sarapan pagi di rumahnya dan tidak takut tidak sarapan pagi pada hari ininya. Tetapi sebelum itu, keluarga ini sudah dimampukan bangun subuh, apalagi sholat berjamaah semuanya. Kalau keluarga ini sudah baca Quran setelah sholat subuh, lalu kemudian berzikir sampai matahari terbit, ada kemudian makanan buat sarapan paginya, dan ditambah lagi dimampukan keluarga ini bisa membaca Quran di pertengahan siang dan di pertengahan malam, Allah Al-Muqit sudah memberikan energi makanan yang luar biasa pada keluarga itu. Mudah-mudahan semua yang ada di sini seperti itu, dan yang mendengarkan juga. Allah Al-Muqit. Ini baru pembukaan. Karena slide-nya baru pembukaan nih. Tapi insya Allah metodologi saya, walaupun gak harus mengikuti semua yang ada di tulisan, saya rangkum sedemikian rupa supaya seperti fast food ini, dapat ilmunya langsung dikasih makanannya, langsung dikasih contohnya. Baik, mau pulang atau mau tanya jawab? Nah, udahan atau mau tanya jawab? Terus. Saudara-saudara, sebelum kita lanjut kepada tanya jawab, saya ingin kita semua mempersiapkan infak terbaiknya buat Palestina. Siap? Panitia, saya minta nomor rekening Spirit of Aqsa. Ya. Sunduk time boleh jalan. Silakan sunduknya boleh beredar sambil ada tanya jawabnya. Silakan. Baik, Ustaz, sepertinya sudah ada beberapa dari jamaah yang memberikan pertanyaan melalui tulisan yang disampaikan kepada panitia. Ini akan saya bacakan, ada dua penanya dari jamaah yang sudah hadir, dan nanti akan ada tiga kesempatan untuk jamaah yang langsung bisa menanyakan kepada Ustadz Bahtiar Nasir melalui mikrofon yang akan dibagikan oleh panitia. Baik Ustadz, untuk pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana caranya menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap diri umat Islam? Ya, langsung yang kedua. Untuk pertanyaan kedua, Allah Maha Mencukupkan. Apakah ketika kita meminta termasuk hamba yang tamak atau tidak bersyukur? Benarkah ungkapan berikutnya? Ungkapan yang kedua apa? Ulangi. Dengan pernyataan Allah Maha Mencukupkan, apakah ketika kita meminta termasuk kita adalah hamba yang tamak atau tidak bersyukur? Untuk yang pertanyaan pertama dulu, ya, untuk menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati kita, supaya kita menjadi pemberani maksudnya, ya. Jadi kalau menimbulkan rasa takut kepada Allah bukan jadi orang ketakutan, sebab kita nanti akan menjadi pemberani yang sebenarnya. Karena apa? Karena manusia pada tabiatnya punya rasa takut yang harus ditempatkan di tempat yang benar. Ya, saya kasih ilmunya dulu nih. Sebab kalau rasa takut tidak ditempatkan di tempat yang benar itu yang mana? Ya, hanya kepada Allah. Selain Allah tidak boleh takut, maka kita akan berani menghadapi segala sesuatu. Kita akan tegar, dalam menghadapi segala tantangan hidup. Buat yang muda-muda, kalian akan berani menghadapi berbagai macam tantangan di tengah perjuangan mencapai cita-cita dan karirmu. Nah, ini yang pertama. Jadi fahami dulu bahwa mengalokasikan rasa takut kepada Allah itu berarti menempatkan rasa takut di tempat yang benar. Lalu kita lihat apa yang menyebabkan orang takut. Begini sebetulnya, di dalam hidup ini manusia itu takut enggak takut, berani dan takut karena dua, ada manfaat atau ada mudarat. Cuma itu sebetulnya hitung-hitungan rasionalnya. Jadi otak manusia, logika manusia ini, kenapa berani bekerja selama sebulan? Karena dia tahu bakal dapat gaji, bakal dapat manfaat, gitu ya. Kenapa manusia takut bolos dari kerja? Karena takut dipotong gaji, ada mudarat. Jadi kalau kita sering-sering berpikir, misalnya saya enggak berani dari bermaksiat pada Allah. Kenapa? Ya bagaimana ya? Saya kan dapat rezeki dari Allah. Masa rezeki dari Allah saya gunakan untuk bermaksiat kepada Allah? Saya kan dapat rezeki dari Allah. Masa saya gunakan rezeki saya untuk berkhianat kepada Allah? Betapa keji dan jahat serta hinanya saya. Selanjutnya, tangga berpikirnya bahwa Allah itu ad-dharun nafi'. Allah itu yang maha mendatangkan bahaya sekaligus yang maha mendatangkan manfaat. Kalau bahaya sudah ditimpakan kepada saya, musibah ditimpakan kepada saya, tak akan seorang pun yang dapat bisa menolong saya. Karena itu saya enggak mau bermaksiat kepada Allah, karena saya takut kehilangan kasih sayang Allah. Saya takut kehilangan rahmat Allah. Saya takut kehilangan barakah Allah. Saya takut kehilangan perlindungan Allah. Saya takut kehilangan petunjuk Allah. Nah, rasa-rasa seperti ini biasanya kalau manusia sudah faham cuma Allah lah yang maha mendatangkan bahaya dan cuma Allah yang maha mendatangkan manfaat. Ujungnya, kalau dia sudah mendapatkan taufik Allah dan dia takutnya hanya kepada Allah, misalnya kemarin di salah satu video di Palestina, di Baitul Maqdis, diwawancarai pemuda yang luka dan mengancam kematiannya. Ketika ditanya wartawan, kenapa Anda berada di depan, udah jelas tank di depan, senjata tajam di depan, dan kamu bakal kena, kamu gak takut? Saya tidak akan takut kepada apapun selain kepada Allah. Saya tidak takut sama senjata mereka, karena senjata mereka tidak akan mendatangkan bahaya sedikit pun buat saya tanpa izin Allah. Tank-tank mereka tidak akan pernah bisa mencabut nyawa saya, karena yang bisa mencabut nyawa saya cuma Allah. Dan saya hanya takut kalau saya mati tidak membawa Islam, dan saya takut kalau saya mati tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti itu berani menantang kekuatan apapun di muka bumi. Dan itu yang sebetulnya membuat seseorang bisa maju dan kuat. Wallahu a'lam bishawab. Adapun yang kedua, minta dicukupkan kepada Allah. Apakah Allah sebagai Al-Ghaniyyu, Al-Mughniyyu, ataukah Allah sebagai Ar-Razzaqul Karimu, ataukah Allah sebagai Al-Muqitu? Bukan tamak, justru Allah senang. Kalau perlu kita ilhah dalam berdoa itu, berulang-ulang, mengulang-ulang permintaan kita kepada Allah 3 kali. Misalnya, kalau sholat duha, saya kadang-kadang di sholat duha saya enggak baca Allahumma innad duha duha'uk. Terusnya apa? Wal baha baha'uk, terus? Wal jamal jamaluk, terus? Wal quwata quwatuk, terus? Wal ismata, terus apa lagi doanya sholat duha? Ya Allah, kalau rezekiku di langit, turunkanlah buar gitu. Kalau di perut bumi, keluarkanlah buar gitu. Ini doanya maksa banget memang, karena memang redaksinya bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau jauh, dekatkanlah. jodohku. Kalau masih susah, mudahkanlah. Kalau udah jadi milik orang, gimana ya, bahagiakanlah. Saya kadang selalu berpikir, permintaan rezeki yang terbaik apa yang saya minta kepada Allah. Fikir-fikir, permintaan terbaik kalau ingin rezeki dicukupkan kayaknya minta ilmu deh. Sebab Allah jamin rezekinya orang yang menuntut ilmu itu. Bahkan hewan-hewan di laut pun memintakan ampun atas dosa-dosa orang yang sedang menuntut ilmu itu. Seperti bapak, ibu, saudara dan saudari, adik-adik dan anak-anakku sekalian yang hari ini berada di Masjid Al-Azhar ini, yang datang ke sini tujuannya untuk menuntut ilmu, apalagi menuntut ilmunya mengenal Allah. Insya Allah hewan-hewan di laut samudera sana mendoakan kita, memintakan ampun atas dosa kita semua. Dan itu berarti memudahkan jalan rezekinya. Dan itu berarti dihilangkan dari musibahnya. Dan itu berarti mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu. Jadi saya biasanya minta ilmu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya. Jadi silakan baca doa salat duhanya, silakan, tidak ada yang salah. Tapi tambah juga minta ilmu, nanti bukan cuma dicukupkan, dilebihkan. Sebab orang yang kerjanya pakai otot, beda gak hasilnya dengan orang yang kerjanya pakai otak? Kalau yang pakai otot, berat sekali. Ya, pakai otot, hasilnya banyak atau sedikit? Pas-pasan lah ya. Tapi kalau kerjanya pakai otak, cukup pakai tombol kan? Tek, tadadadadadak, diwing, transfer masuk gitu. Apa yang disebut kerja pakai otak? Ya pakai ilmu. Tapi ada yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi adalah ittaqullaha wa yu'allimukumullah. Mencari ilmu lewat jalur takwa. Ini keren habis. Sebab rezeki itu ada empat. Ya. Ada rezeki yang enggak perlu diminta, pasti semua orang dapat. Benar enggak? Yang kedua, ada rezeki yang harus hanya diperoleh dengan usaha. Betul kan? Kalau enggak usaha, enggak dapat. Yang ketiga, ada rezeki yang didapat dengan memberi, bersedekah. Betul enggak? Tapi ada yang paling tinggi. Ini kelasnya tinggi ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada rezeki yang hanya bisa diperoleh dengan kelas tinggi, yaitu dengan takwa, dan nilainya bighairi hisab. Tidak ada batasannya. Itu disimpankan oleh Allah dalam khazanah rezekinya. Nah, itulah jenis-jenis rezeki yang harus kita punya semua. Baik, yang lain? Baik, Jawayadi Rahmati Allah akan membuka pertanyaan langsung yang bisa disampaikan dari satu ikhwan dan satu akhwat karena keterbatasan waktu. Dan kita akan mulai dari ikhwan dulu. Boleh teman-teman mic keeper ada di belakang sebenarnya penanya yang sudah mengangkat tangan dulu. Ya, saudara kita Afan, untuk yang di depan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini Ustaz, di akhir zaman ini kebetulan kita mendapatkan banyak fitnah, terutama tentang agama kita. Qadarullah bilang. Iya. Jangan kebetulan, bilang qadarullah. Ya, qadarullah. Ya. Dalam kesempatan ini, kami ingin selalu mencari ustadz-ustadz yang atau penceramah ingin bisa dianut, diikutin. Tapi begitu banyak sekali ketika kami mengikuti tidak sesuai gitu. Begitu dalam keluarganya kadang-kadang berpakaiannya juga, maaf umpamanya anak perempuannya gak pakai jilbab, akhirnya dalam hati berontak lagi. Nah pada zaman yang terakhir seperti ini, kira-kira kriteria ulama yang menjadi panutan bagi kita itu yang seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang harus kita ikuti, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Cari mereka-mereka yang ilmunya mengajak kita takut kepada Allah. Cari mereka-mereka yang ilmunya membuat kita selalu kembali kepada Allah. Cari ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya karena Allah. Cari ulama-ulama yang ilmunya membuat kita rajin menuntut ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kriteria umumnya. Tetapi kita juga butuh teladan. Itulah karenanya enggak usah terlalu fanatik dengan ustadz manapun, karena pasti ada salahnya. Enggak usah terlalu fanatik dengan kelompok pengajian manapun, sehingga enggak perlu menyalahin yang manapun, karena pasti ada kekurangan dan kesalahannya. Dan enggak usah ikut-ikutan mencela-cela ustadz orang lain, karena dia sendiri sudah salah saat mencela yang lain. Adapun anaknya tidak berhijab, ini karena memang soal hidayah. Soal hidayah. Kecuali kalau orang tuanya enggak berusaha. Tapi kalau orang tuanya sudah berusaha, dia sudah lepas. Innaka la tahdi man ahbabta, Muhammad. Walaupun kamu sudah menjamin untuk pamanmu sendiri yang jelas-jelas pernah sayang dan membela kamu, dan kamu mencintai dia, kamu siap menjadi garansi dia, Muhammad, di hadapanku di akhirat, kamu gak akan pernah bisa kasih hidayah kepada pamanmu ini. Karena cuma Allah yang bisa kasih hidayah, termasuk berhijab. Itu memang hidayah. Dan siapa tahu nanti barangkali setelah ayahnya meninggal, baru si anak ini bertobat dan mengikuti nasihat ayahnya. Sepanjang usia saya yang sekarang masih muda, baru kepala lima gitu, ya suka-suka gue lah ya, yang penting semangatnya lah gitu. Saya banyak melihat, ini dulu anak ulama, ini dulu anak ustadz. Ternyata setelah bapaknya meninggal dunia, baru dia bertobat dan menjadi orang yang sangat mendukung perjuangan bapaknya. Dulu belum paham. Saya dapati itu. Dan banyak saya lihat. Nah karenanya proses hidayah ini yang memang butuh waktu. Gitu ya. Baik, ada lagi? Baik, untuk dari jamaah Ahwat, tim untuk mic keeper. Untuk yang Ikhwan tadi yang sudah maju ke depan, mohon bersabar dulu ya. Insya Allah kalau memang nanti ada timekeeper ke belakang atau juga mic keeper ke belakang, kita akan berikan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang demonstrasi dan membela Islam. Bagaimanakah sikap kami sebagai ahwat untuk hal ini, di mana demonstrasi seperti kemarin adalah berjalan sholat subuh berjamaah dan ya berkumpul bersama-sama ikhwan, di mana kita tahu kalau ahwat itu sholat harus di rumah, di dalam kamar itu lebih baik, di mana di sisi lain kami pun ingin membela Islam membela negara Palestina. Bagaimana sikapnya dan nasihatnya Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang yang terbaik buat akhwat, sebaik-baik sholat adalah di rumah. Buat akhwat, keluar sebelum subuh memang itu riskan. Buat akhwat di tempat yang ikhtilatnya juga terlalu risk, apa, terlalu berbahaya bagi auratnya, juga ini riskan. Tapi, nah ini tapinya, seandainya akhwat ini bersama mahramnya, bersama suaminya kah, dan diridhoi oleh mahramnya terutama suaminya, insya Allah itu menjadi pahala ibadah baginya. Sebagaimana Rasulullah SAW melarang suami, jangan sampai melarang istrinya, ya, memerintahkan kepada para suami jangan melarang istrinya yang mau ke masjid jika memang tidak ada fitnah baik di perjalanan maupun di lokasi. Khusus misalnya sholat Idul Adha, sholat istisqa, perempuan disunahkan nggak pergi ke lapangan? Ya, disunahkan. Memang dalam event-event tertentu, apalagi di sebuah negara secara konstitusional, di mana kita diberikan saluran mengekspresikan tuntutan kita lewat jalur unjuk rasa, para ulama ini membenarkan sebagaimana para sahabat juga pernah melakukan itu, ya, asal dengan cara-cara yang syar'i, cara-cara di mana akhwat perempuan itu dimuliakan. Tetapi memang ada saat-saat di mana susah mengontrolnya, kayak di Masjidil Haram, ketika sudah qomat datang, ibu-ibu terlambat datang, terperangkap di saf laki-laki. Hal seperti ini kadang-kadang sulit dihindari. Akhirnya ada akhwat sholat di tengah-tengah saf laki-laki karena terperangkap. Itu ma'fu anhu, sesuatu yang dimaafkan secara syar'i, selama memang tidak bersengaja, tidak meniatkan diri untuk seperti itu. Nah, begitu juga dalam suasana unjuk rasa yang kadang kita belum sempat merapikan soft-softnya dan banyak yang terlambat datang, sehingga kemudian seringkali ada kondisi-kondisi darurat yang mudah-mudahan tetap menjaga hati, tetap menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dihitung sebagai ibadah. Wallahu a'lam bissawab. Jemaah rahimakumullah, siap bela Palestina? Siap berjihad harta? Nah, di depan sudah ada nomor rekeningnya. Saya juga sudah mengumpulkan semua NGO-NGO yang berjuang untuk Palestina. Jadi aksi konkret pasca 17-12, kita satukan umat, setelah itu saya satukan lagi lembaganya. Panggil semua lembaga-lembaga yang selama ini bergerak untuk membela Palestina, kita kumpulkan lagi di Tebet. Dan kita sudah buat asosiasi yang bernama AIMMA, Aliansi Indonesia Membela Masjid Al-Aqsa. Kita semua bekerja sama, ya, di puluhan lembaga-lembaga yang selama ini sudah berjalan amanah dan profesional. Dengan bidang pekerjaan masing-masing kita bersatu. Memang tugas saya belakangan ini jadi tukang jahit. Kalau selama ini sama-sama kerja, sudah waktunya bekerja sama saat ini. Alhamdulillah, insya Allah nanti juga akan ada program bersama yang kita kerjakan. Dan Spirit of Aqsa yang saya pimpin langsung, ini adalah salah satu sayap gerakan umat Islam di Indonesia untuk membela Palestina. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak sering mendengarkan reporter liputan langsung dari Gaza yang bernama Hussein di beberapa TV, nah itu santri kami, ya, santri kami yang menjadi perwakilan Spirit of Aqsa langsung di Gaza. Dan kami juga bekerja sama dengan yang di Baitul Maqdis. Kami banyak data dan informasi seputar ini, dan kami bekerja sama dengan lembaga-lembaga baik di tingkat nasional maupun internasional untuk membantu saudara-saudara kami di Palestina. Aksi dapur umum, membiayai murabitat. Sudah beredar belum pidato, apa, ceramah mujahidah perempuan dari Masjidil Aqsa mengucapkan terima kasih kepada orang-orang Jakarta gitu ya. Nah itu semua usaha-usaha kita yang sudah sampai ke sana, membiayai bagaimana evakuasi jamaah dari kantong-kantong muslim agar senantiasa memenuhi Masjidil Aqsa. Karena di sana untuk hidup di Baitul Maqdis itu susah, Bu. Satu TPA kita minta izin agar anak-anak di sana sempat belajar Quran, karena Yahudi memisahkan anak kita dari Al-Quran. Dibikin bodoh anak-anak muslim di sana supaya jauh dari Al-Quran, dikasih pelajaran-pelajaran sekolah supaya mereka jauh dari Al-Quran. Nah untuk bikin TPA, sewa sama izinnya itu 4 miliar TPA 1 tahun. Itu belum gurunya, belum gimana agar anak-anak ini semangat belajar. Ada lagi kita bekerja sama dengan LSM, mengangkut jamaah dari dengan bus tiap hari, sholat 5 waktu. Kita yang beliin busnya, kita yang gaji sopirnya, kita juga yang bantu bensinnya. Kenapa? Karena orang-orang di sekitar Al-Maqdisi, Baitul Maqdis itu, antara hasil dagangan dengan sewa lapaknya gak seimbang. Karena Israel memberikan pajak bumi bangunan, sewa ruko itu tinggi sekali kepada orang Islam. Dan orang Islam tidak dibiarkan memproduksi bahan sendiri, sehingga semua tergantung kepada Israel. Dan dipersulit untuk bisa beranak-pinak di sana. Jadi kalau ada ibu-ibu hamil kemudian pergi ke tepi barat, ya tiba-tiba melahirkan di tepi sana, di tepi barat sana, nggak bisa berjumpa dengan anaknya di Baitul Maqdis, nggak bisa punya kartu keluarga di Baitul Maqdis. Kalau di kita kira-kira cuma beda kabupaten, sehingga untuk berjumpa dengan anaknya harus keluar Baitul Maqdis dulu. Dipersulit sedemikian rupa. Sekali makan di sana ibu minimal $10. Kalau dirupiahkan berapa tuh sekali sarapan pagi $10? 135 ribuan rupiah sekali makan. Sementara kalau Masjidil Aqsa nggak dijagain, ini akan diambil alih oleh Yahudi. Tapi bagaimana caranya cari makan? Bagaimana memberi makan mereka 3 kali sehari buat orang yang harus selalu menjaga Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa itu milik orang Palestina saja atau milik kita? Baitul Maqdis itu milik orang sana saja atau milik kita? Itu ibu kota Israel atau ibu kota kita? Siapa yang bertanggung jawab untuk membelanya? Kita semua. Kalaupun mereka bertahan dengan suasana sulit, itu karena mereka berpegang amanah menjaga aset dan milik kita semua di sana. Maka menjadi kewajiban kita untuk membantu mereka. Betul? Insya Allah akan terhitung jihad harta. Ini sebuah lembaga yang bernama Spirit of Aqsa. Dicatat nomor rekeningnya berapa tuh? Di bank 0345874115. Ya bisa ajak bicara keluarganya, kalau bisa dibantu disebarkan, ya kan tadi mengajak orang berbuat baik kita dapat pahalanya. Misalnya anak muda di sini nggak punya duit, ATM-nya sedikit, catat ini, ajak pamannya, tantenya, teman-temannya yang mampu untuk mengirimkan bantuan untuk saudara-saudara kita di Baitul Maqdis di Yerusalem yang harus kita rebut kembali dan kita dukung. Negara-negara OKI yang menjadikan Yerusalem adalah ibu kota Palestina sampai kiamat. Dan insya Allah bangsa Indonesia sudah siap bersepakat bersama Palestina memperjuangkan agar Yerusalem tidak menjadi ibu kotanya Israel. Sepakat? Takbir. Allahu Akbar. Ini saja dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, dan mari kita sama-sama berdoa untuk diri kita, keluarga kita, sanak famili, bangsa Indonesia, muslimin dan muslimat, dan khususnya saudara-saudara kita al-mustadhafin yang sedang dilemahkan dan tertindas. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين وأصلح ولاة المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم أنقذ الأقصى من أيدي اليهود المجرمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم أنقذ أقصانا يا الله. اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Semoga Allah Subhanahu wa taala satukan hati kita semua dalam iman dan Islam, dan semoga Allah lindungi bangsa Indonesia dari berbagai macam fitnah dan perpecahan, dan semoga Allah datangkan kepada kita pemimpin yang sayang kepada rakyatnya dan pemimpin yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah setelah kita menyimak seluruh paparan dari guru kita Kiai Haji Bachtiar Nasir